بسم الله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون kaum muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, pemirsa Wesal TV yang dirahmati Allah Ta'ala, pemirsa MGI TV yang dirahmati Allah Ta'ala, dan para pendengar Radio Riyadul Jannah di mana saja berada, ikhwan dan akhwat, dan para penuntut ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam kajian pekanan kita di hari Senin dalam bahasan tentang hadis Sahih Bukhari. Itu hadis, kita sedang mempelajari hadis yaitu Sahih Bukhari, dan kita masih dalam pembahasan ilmu, itu kitabul ilmi. Pada kesempatan sore hari ini kita akan membahas bab yang ke-32 dari bab ilmu dan hadis ke-98. Hadis ini menjelaskan tentang urgensi ilmu untuk wanita dan menjelaskan juga berkaitan dengan seorang imam atau pemimpin mengajari atau memperhatikan khusus kaum wanita. Berarti di sini menunjukkan inayatul Islam bil mar'ah, yaitu perhatian Islam untuk kaum wanita. Qala Imamul Bukhari rahimahullahu taala babu idatil imami an-nisaa wa ta'limihinna. Qala Imamul Bukhari rahimahullahu taala hadatsana Sulaiman ibn Harb. Qala hadatsana Syu'bah an Ayyub. Qala sami'tu Atha. Qala sami'tu Ibn Abbasin qala Ashhadu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Atha. Ashhadu ala Ibni Abbasin radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja wa ma'ahu Bilalun wa dhanna annahu lam yusmi yani an-nisa fawa'adahunna wa amarahunna bi sadaqati fajalatil maratu tulkil kurta wal khawatima wa Bilalun ya'khudu fi tarfi thawbihi wa qala Ismail an Ayyub an Atha wa qala Ibn Abbas ashhadu ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab yang ke-32, hadis ke-98. Kaum muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, dan ini lebih khusus juga untuk para ummahat, kaum wanita, para ummahat, jadi untuk ibu-ibu dan seluruh kaum hawa ya. Perhatikan bab ini, bab nasihat imam khusus untuk wanita. Dan imam mengajari wanita secara khusus. Jadi Amirul Mukminin, seorang pemimpin, memperhatikan kaum wanita dengan dua hal. Yang pertama, mengajari mereka khusus dengan ilmu. Jadi mengajari khusus kaum wanita dengan ilmu. Dan yang kedua, menghususkan memberi nasihat untuk wanita. Lalu Imam Bukhari membawakan hadis dari jalannya Sulaiman bin Harb sampai kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Di sini dikatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja wa ma'ahu Bilalun. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dan disertai oleh Bilal. Dan ini disebutkan bahwa itu terjadi dalam sebuah khutbah, yaitu Idul Adha. Di dalam satu kesempatan khutbah, itu khutbah Idul Adha. Wa dhanna annahum lam yusmi an-nisa. Dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyangka bahwa khutbah beliau nasihat beliau tidak terdengar oleh kaum wanita. Karena di saat itu tentunya belum ada mikrofon, belum ada pengeras suara yang bisa mungkin menjadikan nasihat ini terdengar oleh seluruh kaum muslimin. Fawa'adahunna, lalu Nabi SAW memberikan nasihat secara khusus. Wa'amarahunna bisadaqati, dan memerintahkan mereka untuk bersedekah. Faja'alatil mar'atu tulqi al-qurta wal khawatima. Maka para wanita, para sahabiyah, artinya spontan, mereka mengeluarkan atau mensedekahkan, melemparkan anting-anting mereka, artinya perhiasan yang ada di telinga, ya kita mengenalnya anting. Wal khatama, dan cincin-cincinnya. Wa Bilalu ya'khudhu bi tarfi tsaubihi, dan Bilal mengambil emas-emas itu, yaitu perhiasan-perhiasan yang berupa anting dan cincin-cincin itu di ujung pakaiannya. Waqala Ismail an Ayyub an Atha wa qala Ibn Abbas asyhadu alla Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya aku bersaksi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan kaum muslimah secara khusus, pada hadis ini dan pada bab ini disebutkan beberapa poin penting tentang kaum wanita. Yang pertama, hadis ini menunjukkan tentang perhatian Islam kepada kaum wanita. Jadi perhatian Islam kepada kaum wanita. Salah satunya adalah perhatian Islam untuk mengajari kaum wanita secara khusus. Jadi perhatian Islam untuk mengajari kaum wanita secara khusus. Dan perhatian Islam untuk menasehati, artinya memberikan bimbingan, memberikan mau'idhah kepada wanita dengan cara yang khusus, ya, dengan perhatian yang khusus. Kita lihat juga dalam hadis ada perintah khusus kepada para suami atau secara umum kepada kaum muslimin untuk memberi nasihat kepada kaum wanita. Seperti dalam hadis istausu bin nisa'i khairah. Hendaklah kalian memberi nasihat kepada kaum wanita dengan cara yang baik. Dan ini tentunya yang secara khusus adalah nasihat suami kepada istri dengan cara yang baik. Fa innahunna khuliqna min dhila. Karena kaum wanita itu diciptakan dari tulang rusuk, yaitu tulang rusuk yang paling bengkok. Fa idza dhahabta ilaiha kasartaha. Jadi kalau engkau pergi kepadanya untuk menasihatinya, seolah-olah engkau mematahkannya. Dan jika engkau membiarkannya, berarti si wanita itu akan tetap bengkok. Artinya kemungkinan dekat kepada maksiat, melakukan pelanggaran, itu sangat besar. Maka Islam memiliki perhatian yang khusus untuk kaum wanita. Jadi dalam memberi nasihat dan dalam mengajarinya. Kemudian yang kedua, istimbat dan pelajaran dari hadis ini, bahwa bagi wanita disyariatkan menuntut ilmu sebagaimana kaum laki-laki dianjurkan untuk menuntut ilmu. Jadi kaum wanita itu diwajibkan mencari ilmu sebagaimana kaum laki-laki diwajibkan mencari ilmu. Para ibu, para ummahat itu harus tahu urgensi ilmu, keutamaan ilmu, keutamaan ulama, bahayanya orang yang bodoh. Itu harus tahu. Sehingga dalam hadis kan diriwayatkan, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa fi riwayatin wa muslimatin. Mencari ilmu wajib bagi setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan. Jadi para ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, kaum wanita juga dianjurkan mencari ilmu. Nah, saya ingin menjelaskan di sini poin pentingnya untuk para ummahat, untuk kaum wanita, sejauh mana urgensi ilmu bagi kaum wanita. Jadi sejauh mana urgensi ilmu bagi kaum wanita. Kenapa kaum wanita juga harus punya perhatian kepada ilmu? Kenapa para ummahat harus punya perhatian kepada ilmu? Nah, saya akan menyebutkan urgensinya apa, ataupun yang menjadi motivasi khusus untuk kaum wanita harus punya ilmu. Yang pertama dan utama, bahwa para ibu wajib menyelamatkan diri dari neraka dan mencari jalan ke surga. Artinya wajib setiap mukmin, setiap mukminah, bagi para ibu menyelamatkan diri dari neraka, menjauhkan diri dari neraka dan menempuh jalan ke surga dan menempuh sebab-sebabnya. Kan dalam surah At-Tahrim Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Jadi yang pertama diwajibkan oleh Allah Ta'ala itu menjaga diri kita dari api neraka. Laki-laki diperintahkan untuk menjaga dirinya dari neraka, demikian juga kaum wanita diperintahkan untuk menjaga dirinya dari neraka. Dan tidak diragukan lagi, sesuatu yang paling utama yang bisa menyelamatkan diri seseorang dari neraka adalah ilmu. Tidak mungkin orang itu bisa menyelamatkan diri dari neraka dengan tanpa ilmu, sebagaimana sudah dibahas sejak awal. Ini poin yang pertama. Jadi wanita harus tahu halal haram, tahu akidah yang lurus, tahu akidah yang menyimpang, tahu syirik, tahu tauhid, sama wanita. Yang kedua, al-um hiya mudarisatul ula. Wal-um hiya madrasatul ula li abnaihi, yani li abnaiha, li ahliha. Kedua, bu, catat nih, bahwa ibu adalah guru pertama dan ibu adalah sekolah pertama. Jadi ibu itu bertugas sebagai guru pertama dan sebagai lembaga pendidikan pertama bagi keturunannya, bagi anak laki-lakinya dan bagi anak perempuannya. Maka seorang ibu harus memiliki ilmu yang cukup untuk bisa mengenalkan Islam kepada anaknya. Jadi seorang ibu itu harus punya ilmu yang cukup untuk mengenalkan agama kepada anaknya. Yang berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan ibadah, berkaitan dengan akhlak. Karena yang pertama tahu dengan anaknya ya, yang dia akan tahu dari mulai anak itu mungkin bisa mendengar, anak itu bisa membukakan kedua matanya, yang akan mengenalkan Islam ya. Yang pertama memperdengarkan kalimat tauhid kepada anak adalah ibunya. Yang pertama mengajari kalau makan, kalau minum, baca bismillah ya ibunya. Ya sampai mungkin seorang ibu akan menetei anaknya ya, baca bismillah. Walaupun anaknya belum bisa mengucapkan kalimat bismillah, tapi ibunya mengucapkan bismillah. Ketika ibunya akan umpamanya mengasih minum kepada anaknya, menyuapi anaknya dengan makanan, ya ngasih minum anaknya baca bismillah, anaknya mendengarkan gitu. Mengenalkan tauhid, mengajari anak bicara ya, bicara seperti apa, nyapa bapaknya, nyapa kakaknya, nyapa adiknya, nyapa temannya, ya semuanya ibunya gitu. Maka ibu ini, setiap wanita itu harus punya perangkat sederhana untuk mendidik gitu. Jadi ilmu yang cukup ya, bisa mengenalkan anak baca Quran, ibunya ya. Adapun pesantren, sekolah itu kan untuk menyempurnakan ilmu saja gitu. Tapi ilmu yang bekal kehidupan, kecerdasan, beristima, kecerdasan bersosialisasi kan ibunya ngajarin, masuk rumah orang baca salam, ketemu dengan orang baca salam, anaknya dituntun gitu kan, ibunya yang mengajari, interaksi dengan masyarakat ibunya. Maka seorang ibu mau jadi petani, ibunya itu mau jadi pekerja dapur atau apa saja, mau jadi ibu rumah tangga atau dia itu jadi pembantu di orang, semuanya harus paham dasar-dasar Islam yang akan diajarkan kepada anaknya. Karena dia ibu, Bu. Jadi catat, Bu. Kenapa para ibu mesti belajar khusus? Karena ibu itu guru. Jadi mudarisatul ula, hiya murabbiyatul ula. Dia adalah guru pertama. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, kenapa para ibu mesti punya ilmu? Ibu juga punya khusus kehidupan, itu yang dinamakan hayatun azawjiyah, kehidupan berumah tangga, kehidupan suami istri. Setidaknya setiap wanita harus tahu, pertama, hak-hak suami, kewajiban-kewajiban dia kepada suami, itu harus paham. Semua wanita harus paham ini. Apa hak suami, apa kewajiban dia kepada suaminya, dia harus paham. Bahkan kalau kita tahu, Bu, dalam berumah tangga ini kan kita sering bermusyawarah. Ibu juga punya kewajiban tahu halal haram. Kalau suami sekarang ngajak bermusyawarah, Bu, atau neng atau apa saja mungkin manggilnya, Bapak pingin bikin ini. Ya, seorang ibu yang cerdas, seorang istri yang cerdas, seorang istri yang punya pemahaman Islam, dia akan tahu. Oh Pak, maaf. Yang sangat mahal. Nah, ini seorang ibu, dia bilang kalau mau sama anak ibu ya harus siap bikin rumah dulu, bawa ke sini mobilnya Innova banyak gitu kan. Kalau ke anak ibu ya nanti bulannya harus sekian gitu. Ya jelas ini ibu yang tidak tahu agama gitu kan, yang tidak tahu agama menuntut anaknya harus gini, kalau dengan anak saya harus begini, harus begini. Jadi seorang wanita harus memiliki cukup ilmu, bukan jadi ulama, enggak mesti ya, walaupun tentunya para wanita juga ada yang jadi ulama, Aisyah radhiyallahu taala anha dan yang lainnya, tapi tentunya harus punya ilmu yang cukup gitu. Ilmu yang cukup. Ini contoh yang ketiga ya, ilmu yang berkaitan dengan sosial suami istri. Dan ini ilmu yang penting, sebab dalam keseharian memanggil suami seperti apa, kalau berdandan harus seperti apa, semua kan hal yang dipenting. perbedaan dari hakikat penciptaan, tabiat beda. Wanita mengenali apa yang dinamakan haid, ada nifas, ya dikenalin ini haid wanita begini begini, tabiatnya akan begini. Wanita harus mengenali ya hari-hari haid dan sebagainya, mengenali dan disebutkan di situ hukum tidak boleh puasa, tidak boleh sholat, kalau udah nikah tidak boleh jima, gitu kan. Artinya dunia ini memang udah dikenalkan ya, apa yang dinamakan perbedaan. Maka yang namanya LGBT atau yang semisalnya itu, kenapa harus diedukasi? Kenapa manusia yang terkena ini harus diedukasi? Karena memang keluar dari tabiat. Setiap yang keluar dari tabiat memang harus diobati, kan gitu. Syariat ini membedakan ya, beberapa hal. Dan Nabi mengajari kepada anak-anak ini yang dinamakan seks gitu. Mengajarkan seks bukan mengajarkan bagaimana cara berjima ya. Sebab yang begitu enggak usah diajari. Binatang aja kok bisa ya, namanya bagaimana cara berjimanya. Tapi yang dimaksud adalah hukumnya. Dikenalkan ya. Cara ini kalau udah punya anak, ini ada kamar bapaknya, kamar ibunya gitu kan. Diajari jam berapa boleh masuk, jam berapa ngetuk pintu gitu kan. Ada aturannya dalam syariat Islam. Ketika waktu-waktu menenggalkan kain, maka harus minta izin. Dipisahkan tempat tidur laki-laki dengan perempuan. Sejak awal gitu. Seorang ibu ini menata sekali gitu kan di rumahnya. Dan ibu harus tahu ya. Kenali gejala. Ya, gejala-gejala kenalkan gitu. Gejala oh namanya mungkin sakit ini di perut, oh ini mungkin haid gitu kan. Itu orang tua harus tahu. Jangan sampai ada kisah seorang ibu ya, ya mungkin polos banget gitu. Ketika anaknya ini, ada kisah kan, kisah nyata gitu ya, anaknya hamil, hamil di luar nikah, masih SMP gitu. Ibunya hanya mengenali anaknya, oh ini anak semakin gemuk ya gitu. Padahal ternyata hamil anaknya gitu kan. Hamil anaknya. Dia tidak memantaunya. Nah, seorang ibu punya hajat besar ya, karena dia akan berada dengan anaknya. Jadi para ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, para ummahat ini dituntut punya ilmu yang cukup untuk dia bertindak sebagai ibu, sebagai guru, sebagai istri, sebagai pemimpin di rumahnya. Ilmu yang cukup mengenali halal haram. Kalau suaminya kerja dalam hal yang haram, maka istrinya mengajari, ngasih tahu, Pak, ini anak kita bersih Pak, jangan dikotori dengan pakaian yang haram, jangan dikotori dengan minuman yang haram, jangan dikotori dengan makanan yang haram. Dia memperingatkan suaminya itu. Dan para ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, nah ini mungkin bagian penting supaya para ummahat itu punya energi khusus ya untuk belajar agama ini. Dan seorang suami juga memberikan waktu yang cukup dan memberikan motivasi yang cukup bagi istri untuk belajar agama gitu. Karena di sini kita udah tahu kemarin bahwa kaum wanita meminta jatah kepada Nabi Sallam untuk diajari di dalam bab yang sebelumnya. Dan Nabi Hasalam di sini juga memberikan nasihat khusus ketika khutbah Id. Dan diceritakan di sini adalah khutbah Idul Adha. Ketika beliau mengira bahwa kaum wanita tidak mendengar ceramahnya, kalau bahasa kerang, tidak mendengar khutbahnya, maka beliau dengan Bilal diantar mendekati kaum wanita dan memberikan nasihat khusus. Dan isi nasihatnya adalah berupa pernyataan beliau bahwa aku melihat neraka dan aku melihat penghuni yang paling banyak dari penghuni neraka itu kaum wanita. Ia menunjukkan bahwa mereka disebutkan dalam hadis yang telah lalu, termasuk di dalam bab iman yang telah kita pelajari, bahwa kaum wanita ini punya dua sisi, ya, yang disebutkan dalam hadis naqisatu aqlin wa dinin. Jadi kaum wanita ini punya kelemahan, pertama dari sisi akal. Lalu Nabi SAW mengatakan, kenapa dikatakan kurang? Sebab laki-laki satu kalau bersaksi, wanita harus dua. Kemudian dari sisi kurang iman, karena wanita itu apabila mereka haid atau nifas, maka mereka tidak sholat dan tidak puasa. Maka itu salah satu bentuk berkurangnya iman. Lalu Nabi SAW menyebutkan dalam riwayat yang lain, masih dalam bab ini, ketika para sahabat bertanya, apa yang menyebabkan kaum wanita itu menjadi penghuni neraka yang paling banyak? Maka mereka dikatakan oleh Nabi SAW, jadi Nabi SAW mengatakan, kenapa? Yakfurna, mereka kufur. Lalu para sahabat bertanya, ayakfurna billah? Walala. Apakah mereka kufur kepada Allah? Maka Nabi SAW mengatakan, tidak. Yakfurna bil ashir, mereka kufur kepada suaminya, yaitu kufur kepada nikmat suaminya. Disebutkan dalam hadis, di situ juga hadisnya udah lewat dalam bab iman, apabila mereka melihat sesuatu yang dibenci dalam dirimu, maka mereka mengatakan kepada suaminya, engkau tidak pernah berbuat baik kepadaku. Jadi mereka kufur kepada nikmat suaminya, kufur nikmat. Nah, ini kan maksiat. Maksiat. Maka lihatlah para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada kaum wanita di saat itu dan menyebutkan bahwa penghuni neraka yang paling banyak adalah wanita. Lalu disebutkan apa dosanya? Yakfurna bil ashir, yaitu kufur kepada kebaikan suami, kepada nikmat yang Allah Ta'ala wasilahkan lewat para suaminya, ya, yaitu berupa nafkah, berupa mahar, dan yang lainnya, ya. Lalu dalam kisah tadi, ketika mereka mendengar bahwa kebanyakan wanita adalah penghuni neraka, dan salah satu dosanya mereka ingkar kepada nikmat yang diberikan oleh suaminya, maka mereka spontan hari itu, ya, bersedekah dengan perhiasan-perhiasan mereka. Mereka melemparkan dengan cincin-cincin mereka, kemudian dengan anting-anting mereka. Dan Bilal menguti, ya, mengambilnya dengan ujung kainnya. Ya, ujung kain itu mungkin kalau sekarang kan kita tahu apa kain ihram, ya. Dengan bagian kainnya itu Bilal bin Rabah mengumpulkannya, mengambilnya. Itu yang jelas bahwa imam secara khusus memberi nasihat, khatib secara khusus memberi nasihat kepada kaum wanita. Dan ini perhatian Islam untuk kaum wanita. Nah, ini pelajaran tadi. Kita lanjutkan pelajaran dari hadis ini. Ya. Pelajaran yang selanjutnya dari hadis ini menunjukkan bahwa sedekah bisa menghapus dosa. Ya. Jadi para sahabiah itu memahami sedekah itu bisa menghapus dosa. Salah satu keutamaan sedekah itu menghapus dosa. Saya akan jelaskan juga di sini. Dengan apakah dosa kita bisa terhapus? Jadi dengan apakah dosa kita bisa terhapus? Dosa yang dilakukan oleh orang seorang hamba bisa terhapus dengan tiga hal penting. Jadi dosa yang kita lakukan di dunia itu akan terhapus dengan tiga hal penting. Pertama, dengan istighfar dan taubat. Jadi dengan istighfar dan taubat. Jadi istighfar, taubat itu menghapus dosa. Sehingga para ulama meletakkan kaidah lal kabairu ma'al istighfar. Tidak ada dosa besar kalau orang itu beristighfar kepada Allah, bertaubat. Yang kedua adalah setiap kebaikan. Jadi setiap kebaikan itu akan menghapus dosa. Kita lihat dalam ayat wal hasanatu yudhibna sayiat, bahwa kebaikan itu menghapus kejelekan. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika ada orang yang meminta nasihat, apa kata beliau? Ittaqullaha haitsuma kunta wattabi as-sayyata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqil hasan. Nabi SAW pernah ditanya oleh seseorang, ya Rasulullah, berikan aku nasihat yang ketika aku bertanya kepadamu, aku tidak butuh lagi bertanya kepada yang lainnya. Maka Nabi SAW mengatakan, bertakwalah kamu di mana saja kamu berada, dan ikutilah kejelekan dengan kebaikan. Artinya selalu kita menyertai keburukan dengan kejelekan. Maaf, setiap keburukan kita ikuti dengan kebaikan, maka kebaikan itu akan menghapusnya. Akan menghapusnya. Nah, pada poin yang kedua ini, kebaikan dan amal soleh itu menghapus kejelekan. Maka di dalam Quran dan hadis disebutkan dengan dua redaksi. Jadi kalau kita ditanya bagaimana amal soleh menghapus kejelekan, menghapus dosa, dalam Quran dan hadis itu disebutkan dengan dua redaksi. Pertama, redaksi umum. Yang dimaksud redaksi umum itu tanpa kita harus bertanya amal yang mana. Pokoknya namanya kebaikan menghapus kejelekan. Tanpa kita harus bertanya numana wae. Enggak usah gitu. Karena semua kebaikan akan menghapus apa? Kejelekan. Apa saja yang namanya amal soleh menghapus kejelekan. Dalilnya apa? Wal hasanatu yudhibna sayiat. Tapi redaksi yang kedua, bahwa Allah dan Rasulnya itu menyebutkan satuan amal. Amal ini menghapus ini, amal ini menghapus gini-gini. Seperti kita tahu kan, wudu menghapus dosa, sholat menghapus dosa, ya, haji menghapus dosa, umroh menghapus dosa, sholat lima waktu menghapus dosa, kemudian Jumat menghapus dosa. Hadisnya apa? Jelas. As-salawatul khamsu wal jum'ati ilal jum'ati wal umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma. Baginda Nabi SAW mengatakan, salat lima waktu, Jumat ke Jumat, umroh ke umroh, akan menghapus dosa diantara keduanya. Maksudnya gini, kalau bapak tadi salat duhur melakukan dosa kecil diantara jeda duhur dengan asar, maka dengan salat asar terhapus dosa yang tadi. Kita salat asar, ada jeda dengan salat maghrib, tiba-tiba seseorang melakukan dosa kecil di antara maghrib dengan asar, maka dihapus dengan sholat apa? Maghrib. Dan seterusnya. Dan seterusnya. Jadi ini adalah dosa terhapus dengan apa? Dengan amal soleh. Ya, dengan amal soleh. Yang ketiga, fadlun wa rahmah minallah. Orang akan hilang dosanya dan spontan Allah menghapusnya. Yaitu apa? Berupa fadlun wa rahmah minallah. Itu adalah berupa karunia dan rahmat Allah. Jadi berupa karunia dan rahmat Allah kepada hambanya. Ketika seorang hamba tidak langsung minta taubat dan tidak beristighfar, tapi Allah mengampuninya. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Lalu dalam hadis ini disebutkan bahwa sedekah itu menghapus dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna shadaqata tudfi'ul khati'ah kama tudfi'ul alma an-nar." Baginda Rasul mengatakan sesungguhnya sedekah itu akan menutup atau menghapus kesalahan sebagaimana air bisa mematikan apa? Api. Artinya seperti itu, keutamaan sedekah. Dan sedekah memiliki banyak keutamaan. Seperti sedekah itu menolak bala dan menolak murka Allah. Dalam hadis yang sahih Nabi SAW mengatakan, "Inna shadaqata sirri tudfi'u ghadabar rabbi." Sesungguhnya sedekah yang rahasia, sedekah yang sembunyi-sembunyi itu akan menutup murka Allah. Jadi akan menutup murka Allah. Dan perhatikan poin ini hanya sebagian saja. Bahwa sedekah salah satu keutamaannya itu bisa menyelamatkan orang dari kesulitan. Jadi sedekah itu akan mengeluarkan orang dari kesulitan. Dan ini mencakup semua kesulitan. Kesulitan di dunia, kesulitan ketika sakaratul maut, kesulitan ketika di alam kubur, kesulitan ketika di arasatil kiamah. Nah, kita ambil di dunia dan ketika di arasatil kiamah. Hadis yang udah pernah kita dengar dan udah diungkapkan mungkin dalam banyak taklim oleh saya, bahwa Nabi SAW mengatakan dulu ada 3 orang melakukan safar. Lalu kemalaman, maka dia bermabit di sebuah gua. Tiba-tiba guanya itu tertutup karena ada batu menggelinding. Ada batu besar menggelinding lalu menutupi muka gua itu. Ataupun mulut gua itu. Sehingga ketiga orang itu tidak bisa keluar dari gua itu. Lalu ketiga orang itu berkata, sesungguhnya kalian tidak bisa keluar dari gua ini ila antad'u allaha bisolihi amalikum, kecuali kalau kalian berdoa kepada Allah dengan kesolehan amal kalian. Sesungguhnya ketiga orang itu semuanya sedekah, tapi ada yang paling tepat dengan makna sedekah, yaitu yang ketiganya orang yang mempekerjakan banyak orang lalu dia telah menunaikan kewajibannya, kecuali satu orang katanya pas pembagian upah tidak ada. Lalu si orang tersebut mengembangkan si harta milik orang itu. Satu ketika datanglah si pemilik upah itu dan dia meminta kepada orang tersebut upah yang dulu dia miliki. Maka dia berkata, itulah harta kamu, kambing-kambing dan ya ternak kamu itu dan lahan kamu itu. Lalu kata dia, hartaku bukan ini dan hartaku bukan segini. Lalu dia berkata, betul, aku mengembangkannya sehingga kambing kamu ini dan kebun kamu ini. Maka diambillah. Lalu dia berdoa, ya Allah, jika apa yang aku lakukan ini adalah kebaikan karenamu, ya Allah, keluarkanlah aku dari sini. Minta batunya bergeser. Maka bergeserlah dan ketiga orang itu bisa keluar. Jadi dalam hadis ini menunjukkan bahwa sedekah ini satu amalan yang bisa menyelamatkan orang dari kesulitan. Dan kesulitan yang paling dahsyat adalah kesulitan nanti yaumul qiyamah. Disebutkan dalam hadis, yuhsyarun nas yaumul qiyamati hufatan uratan gurla wa tadru syamsu qadra milin fa ya'rikun nasu bi qadri amalihi. Matahari mendekat satu mil dan semua orang dikumpulkan dalam keadaan telanjang, tidak disandal, tidak dikhitan. Matahari mendekat satu mil dan setiap orang dalam keadaan karab, dalam keadaan kesulitan dan berkeringat sesuai dengan amalnya. Apa kata Nabi Sallam? Kulum riin fidilli sadaqatihi. Yani kulum riin tahtadilli sadaqatihi. Setiap orang itu akan berada di bawah naungan sedekahnya. Dalam arti teduh dengan tidak teduhnya. Sulit dengan tidak sulitnya, ketika matahari mendekat satu mil, di antaranya ditentukan dengan bagian sedekah yang kita keluarkan. Jadi sedekah yang kita keluarkan. Dan dalam hadis yang kita tahu kan, sabatun yudhilluhumullahu fidhili yawma ladila ila dilluh. Satu hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Ada tujuh kelompok yang akan diberikan naungan. Di antara yang ketujuh itu disebutkan dalam hadis bagian terakhir. Rajulun tasaddaqa biyaminihi fa'ahfaha hatta la'tala mashimaluhu. Di antara tujuh orang ini adalah orang yang bersedekah dengan tangan kanannya dan dia merahasiakannya sehingga tangan kirinya tidak tahu. Maka itu adalah tujuh kelompok orang yang akan mendapatkan naungan Allah ketika Allah menjadikan matahari dekat satu mil, adalah sedekah. Maka kaum wanita yang tadi, ketika Nabi SAW mengatakan bahwa aku melihat penghuni yang paling banyak adalah wanita, dan salah satu dosanya adalah kufur kepada kebaikan suami, maka kaum wanita itu menebus dosa-dosanya dan takut dengan maksiatnya dengan bersedekah. Sebentar. Ya. Dan pada hadis ini sebagai dalil yang rajih bahwa wanita itu boleh memakai anting. Artinya yang melingkar apa? Di ujung telinganya. Namanya apa? Anting. Dan boleh wanita memakai apa? Cincin. Dan boleh juga wanita memakai apa? Gelang, menurut pendapat yang rajih. Ini menurut pendapat yang rajih. Ya. Jadi dalam hadis ini menunjukkan hal itu. Kemudian dalam hadis ini juga menunjukkan bahwa wanita boleh bersedekah dengan hartanya tanpa harus izin ke suaminya. Jadi para ibu boleh bersedekah dengan harta ibu. Dengan harta milik ibu tanpa harus izin kepada suami. Dan ini pendapat jumhur ulama. Kalau harta milik suami, maka hukum asal wanita adalah izin. Tapi boleh untuk tidak izin, artinya izin setelahnya, adalah dalam hal-hal berikut kata para ulama. Pertama, dalam makanan-makanan yang biasa. Contoh, ibu masak, ya, uangnya pakai uang suami ya, kasih apa? Uang belanja setiap hari gitu kan, belanja sekian, ibu bikin apa gitu, tiba-tiba tetangga apa dikasih, ini namanya sayun yasir dan ya jeri suami, sedekah. Dengan dalil sebagian para ulama mengatakan idza dahbastu marak, kalau kalian itu memasak marak, maka falyata'ah dilijironi, maka artinya sediakan atau siapkan untuk apa? Tetanggamu. Yang kedua, kalau tobi'ah suami juga dermawan. Jadi kalau tobi'ah suaminya dermawan, ya istri gak apa-apalah ngasih apa? Ngasih sodakoh ya. Mungkin ada orang minta bantuan, dia kasih walaupun tanpa izin kepada apa? Suami. Kenapa? Ya suaminya dermawan. Dan kalaupun nanti bilang setelahnya tidak mengapa. Ya. Tapi bagaimana kalau suaminya pelit? Suaminya tidak suka bersedekah. Pertama ya ajari agar suaminya suka sedekah. Istri juga berhak untuk memberikan tausiah. Jadi istri berhak untuk memberikan tausiah kepada suaminya, pengarahan kepada suami. Dalam arti ya kalau suaminya tahu seperti itu ya memang harus izin. Harus izin. Tapi kalau berkaitan dengan kebutuhan dirinya, kebutuhan anaknya, maka tidak mengapa istri mengambil tanpa izin kepada suami. Anaknya belum makan, dia aja belum makan gitu. Suaminya pelit, ya ambil aja gitu ya. Apa yang dibutuhkannya? Sebab itu adalah kewajiban suami kepada dirinya. Kemudian yang terakhir, karena sebagiannya akan dibahas di tempatnya. Tempatnya. Jadi dalam hadis ini menunjukkan boleh ya guru khatib mengajari wanita secara khusus. Jadi diambil kesimpulan kalau tidak ada pengeras suara, ya, kalau ditakdirkan itu di kampung tidak ada pengeras suara, ibu-ibu ada di sana dan tidak mendengar, tidak mengapa khatib khutbah dua kali untuk mendatangi kaum wanita dengan nasihat mungkin berbeda dengan kaum apa? Laki-laki, ya. Tapi kalau udah ya dengan satu apa? Sekarang dengan pengeras suara dan sebagainya itu tidak perlu lagi gitu. Jadi tidak perlu lagi. Ya. Dan sebagian para ulama mengambil dengan hadis ini bolehnya khutbah id dengan dua kali khutbah, ya, dengan dikiaskan kepada sholat, kepada khutbah apa? Jumat, ya, kepada khutbah Jumat. Tapi yang rajih wallahu ta'ala alam, yang lebih kuat bahwa khutbah Idul Fitri dan khutbah Idul Adha adalah satu kali. Jadi satu kali. Ya. Hadis setelahnya. Kita bacakan dua hadis, dua bab. Bismillah. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala babul khirsi 'alal hadisi. Qala hadatsana Abdul Aziz Ibnu Abdullah haddatsani Sulaiman. Ini Sulaiman Ibnu Mihran Akmash. An-Amr Ibnu Abi Amr An Sa'id Ibnu Abi Sa'id Al-Makburi An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qila ya Rasulullah man as'adun nas bi syafa'atika yaumal qiyamah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqad dhanantu ya Aba Hurairah ala yas'alani an hadal hadithi ahadun awalu minka lima ra'aitu min hirsika alal hadithi as'adun nasi bisyafa'ati yawmal qiyamati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi aw nafsihi. Bab semangat dalam mencari hadis, termasuk semangat menyampaikan hadis. Jadi bab semangat dalam hadis. Hadis itu hadis benaran, yaitu mengambil hadis. Sebagian riwayat mungkin kita jelaskan nanti. Apuan? Imam Bukhari meriwayatkan dari Abdul Aziz bin Abdullah, hadatsani Sulaiman, apuan, bukan Sulaiman ibn Mihran, tetapi Sulaiman ibn Bilal di sini, maaf. Jadi di sini adalah Sulaiman ibn Bilal, bukan Sulaiman ibn Mihran, bukan Amash, ya maaf, Sulaiman ibn Bilal. Ya, tadi saya lihat keliru lihat di atasnya. Ya. An Amr ibn Abi Amr An Sa'id ibn Abi Sa'id Al-Makburi dari Abu Hurairah, semoga Allah Ta'ala meridai kepadanya. Qala, dia berkata, kila ya Rasulullah, artinya beliau berkata, wahai baginda Rasulullah, man as'aduna bi syafa'atika yaumil qiyamah, siapa yang paling layak, siapa yang paling berhak, siapa yang paling beruntung dengan syafa'atmu pada hari kiamat. Lalu Rasulullah SAW berkata, sungguh aku menyangka wahai Abu Hurairah, untuk tidak ada yang ber al-hirsu babun min abwabil khair. Yani al-hirsu babun min abwabil khair. Semangat adalah pintu di antara pintu kebaikan. Atau redaksi yang lainnya, al-hirsu babun min abwabi an-najah. Semangat adalah bagi pintu di antara pintu kesuksesan. Jadi orang yang ingin sukses, pintunya adalah semangat. Yang dikatakan oleh para ulama dengan istilah uluwil himmah. Kebaikan itu tiada lain adalah ilmu dan amal. Ya. Jadi kebaikan itu yang paling pokok adalah ilmu dan amal. Maka para ibu, para bapak yang saya hormati, orang tidak akan sampai kepada ilmu tanpa hirs. Dan orang tidak akan sampai kepada amal tanpa hirs. Tanpa semangat. Jadi orang yang tidak punya semangat, itu tidak akan sukses. Kan kita udah lihat, Bu, dalam perkataan para ulama kita, dan perhatikan dulu ayat, Bu, yang bunyinya wadhkur ibadana Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaquba ulil aidi wal absar. Ini ulil aidi wal absar. Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengatakan kunci kesuksesan itu ada dua, katanya. Orang ingin sukses dalam setiap apa yang dia inginkan, terutama dua poin tadi, sukses dalam ilmu dan sukses dalam amal, maka dia harus punya dua kekuatan. Jadi harus dua punya kekuatan. Yang pertama, kuwatul iradah. Ini kuwatul iradah. Jadi yang dimaksud di sini motivasi dalam bentuk keinginan. Yang dinamakan orang yang selalu optimis, orang yang selalu kuat dalam keinginan hatinya, punya cita-cita yang tinggi, ulul himmah. Yang kedua adalah kuwatul basirah. Kekuatan dari sisi ilmu. Ini ya. Imam Syafi'i sudah disebutkan dari sejak awal, kata Imam Syafi'i apa? Ahi lantanalal ilma ila bisitatin. Wahai saudaraku, kalian tidak akan sampai kepada ilmu kecuali dengan 6 perkara. Disebutkan zakaun, 1 alhirsu, wajtihadun, wabulgotun, wasuhbati ustadin, watulu zamani. Ya. Dan saya ingin menekankan kembali di sini, karena kita bicara ilmu terus diulang sebagiannya. Kata Imam Syafi'i, wahai saudaraku, sekali-kali ataupun selamanya kalian tidak akan sampai kepada ilmu kecuali kalian melewati 6 tahapan ini, atau ada 6 ini. Yang pertama, zakaun, cerdas. Ya. Bukan berarti kalau para ibu tidak cerdas tidak bisa belajar, maksudnya fi ulamaun mah lu cerdas gitu. Zakaun. Tapi zakat tidak cukup, katanya. Banyak orang yang kalau diistilahkan sekarang bahan bakunya cerdas itu, tapi juga banyak yang tidak sukses dan tidak sampai kepada ilmu walaupun cerdas itu. Maka mesti dibarengi yang kedua, al-hirsu, hiras. Ya. Hiras ini punya cita-cita yang jauh dan tinggi. Dikatakan dalam bahasa kita, cita-citanya setinggi langit gitu. Jadi dia bercita-cita ingin jadi anu-anu gitu kan itu. Gitu. Yang ketiga, istihadun, bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh. Maka kata para ulama, ilmu itu tidak mungkin akan ditempuh dan didapat oleh roha dengan santai-santai, banyak tidur gitu kan, enggak mungkin. Kalau orang ingin jadi ulama enggak mungkin tidurnya 8 jam gitu kan. Nah, bagaimana mungkin? Kan sekian harus menghafal hadis, harus menghafal ayat, harus menghafal aqwal ulama. Ya. Saya berikan contoh, Bu. Jangan membahas banyak masalah. Bahas saja satu. Apa hukum membaca bismillah ketika sholat? Dijaharkan atau disirkan? Ya, tidak mungkin kita membahasnya mungkin sehari itu dua hari ya. Kita telaah hadis, hadis yang di situ menjaharkan, diteliti hadisnya. Hadis yang di situ redaksinya mensirkan, diteliti hadisnya gitu kan. Setelah diteliti, kita dipahami fikihnya. Fikihnya seperti apa? Dipahami aqwal ulama, apa praktek para sahabat, apa praktek para tabi'in, apa para ulama yang empat. Baru di situ ditarjih, menurut pendapat yang rajih ini, berapa hari itu? Gak mungkin sehari meneliti hadis itu kan. Makanya ilmu, kalau sampai kepada ilmu, itu matangnya lama gitu. Perlu kepada apa yang dinamakan ijtihad. Ijtihad. Tulu zaman, bulgoh. Bulgoh harus ada perlengkapannya. Tadi kalau orang yang namanya orang alim, orang berilmu, bukan penceramah. Berarti kan kalau menghafal hadis, kutubu sitahnya harus ada kan gitu. Menang terjadi ustaz teboga kitab, enggak tekaci kan gitu. Kutubu sitahnya harus ada, kutubu tisahnya harus ada. Ya, kutubu rawinya harus ada. Harus ada semuanya gitu kan. Kutubu tafsirnya harus ada, kutubu fikihnya harus ada. Setiap madhab banyak fikihnya kan. Madhab Syafi'i sekian buku, madhab Hanafi sekian buku. Ya kalau kita beli semua juga tidak akan cukup 1 miliar untuk beli kitab semua gitu kan. Untuk sampai kepada penelitian yang seksama gitu kan. Jadi ilmu itu bulgoh, Pak. Ilmu itu bulgoh, bulgoh. Kemudian apa? Sebab ustadi. Sebab yang namanya ilmu itu, ya kalau orang belajar kitab harus pernah. Dari mulai belajar umpamanya Safinatun Najah, siapa gurunya? Harus guru yang punya sanad kepada pengarang buku ini kan itu. Ajarkan Sahih Bukhari harus pernah belajar Sahih Bukhari. Musyafaha. Belajar yang dari lisan guru itu, bukan belajar dari butun buku, bukan belajar hanya dari Fathul Bari-nya, enggak. Harus dia pernah belajar dengan gurunya gitu kan. Kemudian apa? Tulu zaman yang lama. Jadi ini kalau yang dimaksud sampai kepada derajat ilmu. Dan orang tidak akan mungkin sampai dengan orang biasa gitu. Jadi ini ilmu, makanya ilmu itu dihormati. Adapun penceramah yang sekarang menang lewat Indosiar atau lewat RCTI atau lewat apa itu ya, yang di situ adalah apa, perlombaan ceramah, itu bukan tempat kita untuk bertanya agama. Mereka hanya pun kalau diberikan ya untuk memberi nasihat saja. Mereka tidak berhak menjelaskan tentang hukum, sebab hukum itu ada fasenya untuk sampai kepada hukum itu. Ditanya tentang hukum A, seorang harus punya perlengkapannya untuk mengatakan hukum A, hukum B gitu kan. Hukum B. Maka jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, antum harus membedakan bertanya hukum, bertanya kepada orang yang punya apa tarasah fil ilmi. Antum boleh buka kajian-kajian gitu. Hatta yang mengisinya mungkin yang baru pas-pasan bisa ngisi kalau sekedar ngajarkan usul salasah lagi yang dari gurunya. Tapi kalau bertanya tentang hukum pemilu umpamanya, yang tanyanya ulama, jangan ditanya ecek-ecek dulu itu. Tanya orang yang profesor ilmu, punya sanad, agar jawabannya jelas itu. Agama. Kita sengaja buka Sahih Bukhari. Dan saya tidak perlu mengajar di setiap tempat. Antum datang ke sini gitu. Supaya punya silsilah ilmu yang berkaitan dengan hukum satuannya gitu kan. Karena ilmu itu dihormati. Ya. Al-Hirs dan Abdullah, maaf, Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau bertanya tentang ilmu. Yang kata Nabi sallam, tidak ada yang mendahului kamu katanya yang bertanya ini. Itu tentang syafaat. Orang yang paling berhak mendapatkan syafaat adalah orang yang bertauhid. Menunjukkan orang yang musyrik tidak akan dapat syafaat. Dan ini sangat urgen sekali ya. Jadi dalam hadis ini menunjukkan udah lewat ya di sini bantahan kepada orang Khawarij dan bantahan kepada orang-orang Mu'tazilah bahwa mereka mengatakan setiap orang masuk neraka kekal di neraka. Tidak ya, mereka akan dapat syafaat. Kemudian orang yang melakukan dosa besar tidak keluar dari Islam dan tidak kafir, dan mereka akan mendapatkan syafaat dengan izin Allah dan ridho Allah tentunya semuanya gitu. Dan hadis ini menunjukkan bahwa yang paling layak mendapatkan syafaat adalah ahlu tauhid, menunjukkan bahwa orang-orang yang menyekutukan Allah, orang-orang yang musyrik itu tidak akan mendapatkan apa? Syafaat. Jadi mereka tidak akan mendapatkan syafaat. Tentang hukum syafaat dan macam-macam syafaat Nah, kita akan bahas di tempatnya. Tapi lebih ditekankan bagi kita semua jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa ya, mencari ilmu itu harus dibarengi semangat gitu ya. Punya heres kepada ilmu, rasa ingin punya ilmu, rasa ingin menguasai ilmu, kemudian cita-citanya besar gitu kan. Karena inilah adalah motivasi yang mungkin setiap orang harus ada. Ya, sampai di sini pembahasan kita di sore hari ini, dan mudah-mudahan masih ada waktu untuk bertanya ya. Silakan. Pada Al-Azhari Hafidhullah Ta'ala yang telah menyampaikan ilmu yang sangat bermanfaat pada kesempatan di sore hari ini, berkenaan tentang nasihat atau amanah dari seorang pemimpin untuk wanita. Baik, untuk selanjutnya Khotul Islam Azani Allah Iyakum, kita beranjak ke sesi tanya jawab. Kami persilakan kembali bagi Anda, tentunya pertama bagi para jamaah yang langsung hadir di Masjid Aisyah, bisa menuliskan pertanyaan melalui secari kertas ataupun melalui SMS. Dan juga bagi para pemirsa Media Gema Islam TV, pemirsa Wesal TV, dan para pendengar Radio Riyadhul Jannah bisa melayangkan pertanyaan melalui SMS dan juga WhatsApp di nomor 0811-227-1600. Baik Ustaz, kita akan bacakan terlebih dahulu pertanyaan dari pesan singkat yang telah masuk. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bolehkah seorang suami memberi uang kepada ibunya tanpa sepengetahuan istri, dan bagaimana hukumnya Ustaz? Seorang suami memberi uang kepada ibunya, ya, ya tidak ada ketentuan bahwa suami apabila akan memberi uang kepada ibunya, minta izin kepada istri, ya, kepada istri, enggak ada ketentuan. Gak ada anjuran, ya. Suami, ya, memberikan uang kepada ibunya semaunya dia, tapi tentunya dengan bijak. Bijaknya dari beberapa sisi. Yang pertama, ya, suami yang bijak, suami yang faqih, ya, dia tidak akan melalaikan istrinya, tidak akan melalaikan anaknya. Dengan alasan umpamanya uangnya untuk apa? Ibunya. Jadi beginilah bahasanya, gini ya. Karena berbagai pertanyaan ada di sini ya. Jadi kalau kita sama paham agama itu indah gitu. Ibu paham agama, anak paham agama, menantu paham agama, indah hidup itu. Seorang anak memang punya kewajiban untuk memberi nafkah kepada ibunya. Tapi tidak berarti begini. Uang kamu, kan kamu dibesarkan sama ibu, kata ibunya itu. Kamu juga bisa kuliah karena ibu. Kesini kan uang kamu, saya atur gitu. Nah, ini juga berarti ibu yang tidak bijak gitu kan. Sehingga istrinya telantar, anaknya telantar gitu. Nah, ini berarti seorang ibu yang tidak bijak. Ibu yang bijak tahu anaknya punya kewajiban kepada anaknya, anaknya punya kewajiban kepada istrinya, ya dia memberikan. Mungkin ibunya akan berkata, ya semampu kamu, ya kamu kasih nafkah ibu gitu. Ini ibu yang bijak gitu. Kemudian juga istri yang bijak, dia tahu bahwa suami ini punya kewajiban kepada ibunya, maka dia akan terasa senang ketika apa? Ketika suaminya memberi nafkah kepada ibunya, dia senang sekali. Kenapa? Ngerti agama itu. Bahkan mungkin suami dan istri yang bijak, agar semakin dekat istri dengan mertua, artinya istri dengan ibunya, maka kata suaminya, tolong kamu kasihkan ya uang bulanan untuk ibu gitu kan? Kan akan semakin indah. Gitu. Istrinya disuruh ngasih kepada ibunya. Untuk apa? Untuk terbiasa ya, istrinya dekat dengan ibunya. Ini indah. Kalau kita sama-sama paham agama, indah kita berkumpul dalam satu keluarga. Wallahu ta'ala. Baik, Ustaz. Satu jawaban kembali Ustaz. Pertanyaan selanjutnya Ustaz dari jamaah masjid di Aisyah pada sore hari ini. Bismillah. Ustadz, ketika terjadi banjir di daerah kami dan memenuhi kolam-kolam ikan, sebagian banyak ikan yang lari dari tempatnya dan tumpah ke jalan, kemudian dipunguti atau diambil oleh orang-orang secara acak dan bebas, Ustaz. Bagaimana hukumnya dengan orang-orang yang telah mengambil ikan tersebut, Ustaz, dari sisi syar'i, dari hamba Allah di Galunggung, Ustaz? Iya. Nabi SAW mengatakan dalam masalah barang yang hilang, ya. Jadi kalau kita menemukan barang seperti tas, dompet, dan semisalnya, maka kewajiban kita adalah untuk mengumumkannya dan memberikan ciri-cirinya. Diumumkan sampai setahun, dan jika tidak ada, maka boleh kita gunakan. Dan jika ada yang memilikinya ataupun ada yang mengaku setelah itu, maka kita mengembalikannya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, bagaimana kalau saya menemukan, kemarin kan udah di sini, menemukan seekor unta. Maka Nabi SAW mengatakan, ya, apa hajatmu dengan unta? Sebab unta itu dia bisa menjaga diri, dia bisa hidup, sehingga nanti ditemukan oleh pemiliknya. Lalu Nabi SAW ditanya, bagaimana dengan apa? Kambing. Maka Nabi SAW mengatakan, laka wali ahika aulidi, ya, bagimu atau nanti akan ditemukan oleh saudaramu atau nanti akan diterkam oleh serigala. Artinya begini, kalau sekarang ikan itu, ya, ikan ini ima dibawa oleh air bah atau mungkin dimakan sama serok atau antum yang menggunakannya gitu, atau antum yang memakannya, sama dalam arti, ya, tidak mengapa, ya, kalau sekarang apa kan juga pemiliknya siapa gitu kan, nggak jelas, nggak ada labelnya gitu kan. Ikan di kolam ada labelnya nggak, ini milik si pulan, milik si pulan, kan nggak ada gitu. Memang bisa dilabelin gitu, ya. Kalau sekarang ikan itu apa terbawa oleh air bah, kebawa ku banjir gitu kan, kersero atau kermaneh gitu kan, gitu. Lemun kerseronya kenantap gitu, mun antum butuh ya makan gitu, kalau kita butuh apa ambil gitu, pekwe dikecerik gitu, silahkan, tidak berdosa dan tidak mengapa gitu, insyaallah. Bahkan mengambilnya lebih baik daripada untuk apa, sero apa bahasa Indonesianya, hah? Apa itu anjing lah, bukan anjing ya, apa anjing, musang air, ya, musang air, ya, musang air itu. Udah lagi nanti baru satu, silakan di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Agun di Indramayu, Jawa Barat. Ustadz, saya pernah mendengar salah satu ustadz yang mengatakan bahwa penyakit itu datang dari ulahnya diri sendiri. Seperti seorang istri yang terkena penyakit karena mungkin banyak menuntut dan cerewet kepada suami dan anak-anaknya. Bagaimana hukumnya, Ustaz? Iya. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, ukubah Allah itu ditimpakan kepada seorang hamba berkaitan dengan dosanya. Ayatnya kan jelas dalam surah Al-Ankabut ayat 40. Fakullan akhadna bidzanbihi. Maka jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala, ukubah Allah itu dikenakan bagi hambanya di dunia atau ditangguhkan apa? Di akhirat. Maka yang berbahagia itu orang yang ukubahnya ditimpakan apa? Di dunia. Jadi sebagian ukubahnya, sebagian hukumannya ditimpakan apa? Di dunia. Maka di dalam hadis dikatakan, man yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, maka Allah akan mempercepat atau akan menimpakan kepadanya hukuman. Itu hukuman apa? Di dunia. Sampai para sahabiah, atau ada sahabiah berkata, ketika dia sakit kepala, dia mengatakan danbi, danbi, katanya. Jadi ada sahabiah ketika dia sakit kepala, maka dia mengatakan danbi, danbi. Ini apa? Dosaku. Ini adalah dosaku. Oleh sebab itu jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala, Salah satu bentuk jalan keluar ketika kita sakit itu beristighfar kepada Allah. Banyak istighfar kepada Allah. Dan melakukan apa? Kebaikan-kebaikan. Bersedekah. Bersedekah. Ketika orang ditimpa musibah, banyak sedekah. Ditimpa penyakit, dia apa? Bersedekah. Sebab tadi dikatakan, inna as-sadaqata tudfi'u ghadaballah. Jadi sesungguhnya sedekah itu akan menolak murka Allah. Jadi artinya ketika Allah menimpakan musibah kepada kita, maka kita cepat-cepat dengan melakukan sedekah. Ustaz, apakah benar selain dapat nafkah dari suami, istri juga bisa menuntut atau meminta upah dari suami karena istri udah merawat anak-anaknya? Minta upah. Allah Alam. Berarti bukan anak dia gitu. Kalau anak tirinya mungkin ya, tapi kalau anak dia, anak-anaknya. Ya. Wallahu taala alam, saya enggak tahu hukumnya ini. Masih ada? Pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana caranya agar kita benar-benar bisa melupakan kezoliman suami yang suka memukul istri karena masalah sepele, Ustaz? Karena sudah berusaha untuk melupakannya, tapi terkadang teringat dan kembali muncul perasaan benci. Kadang timbul di hati untuk menuntutnya kelak di akhirat, Ustaz. Apakah sang istri mendapat dosa karena masih menyimpan kesalahan suami di hatinya, Ustaz? Syukron untuk jawabannya. Mungkin tadi kalau pertanyaannya suka, berarti tidak berhenti gitu. Kalau suami pernah memukul gitu ya. Tapi kalau suka memukul, ya mungkin ada dua sisi yang saya harus jelaskan. Ada tiga hadis berkaitan dengan ini. Pertama, ada hadis, dan ini disebutkan juga dalam Sahih Bukhari, kita akan lewat nanti, bahwa ada seorang wanita datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia menceritakan bahwa aku telah dilamar oleh tiga laki-laki dan belum menjawab kepada salah satu di antara yang tiga ini. Jadi udah dilamar tapi belum mengiyakan. Dan dilamar lagi oleh yang kedua, dilamar lagi oleh laki-laki yang ketiga, dan semuanya belum dia memberikan jawaban. Dan hadis ini memberikan isyarat, tidak mengapa kita melamar kepada seorang wanita yang udah dilamar yang lain selama belum menjawab. Tapi kalau udah mengiyakan, dilarang kita menghitbah wanita yang telah dikhitbah. Lalu wanita ini bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, seolah-olah bertanya mana yang boleh aku, atau apa mana yang harus aku terima, salah satu di antara yang tiga ini. Ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menganjurkan untuk tidak diterima semuanya. Alasannya apa? Alasannya yang satu adalah darrob. Orang yang tidak pernah tangannya, selalu tangannya mengangkat. Artinya dia selalu memukul. Marah tangannya yang bergerak. Jangan, katanya, dia ringan tangan. Yang kedua adalah orang yang lisannya syattam, yang selalu melaknat, lidahnya tajam gitu. Jangan nikah sama si pulan juga ini. Yang ketiga, si pulan apa? Bagaikan unta yang kurus yang ada di padang pasir. Yaitu apa? Tidak punya harta. Tidak punya harta gitu. Kata Nabi salam, jangan diterima semuanya katanya. Lalu dikatakan, nikahlah sama si Usamah. Si Usamah ini walaupun hitam katanya soleh. Jadi dalam hadis ini menunjukkan bahwa tipikal laki-laki yang tiga tadi itu bukan tipikal laki-laki yang baik. Pertama, pelit. Ya. Bahkan sampai diukur mungkin. Sehari itu di harga tomat berapa, harga cabai berapa, yuk sakil siah. Nah ini laki-laki yang, oh hitungan gitu. Ini gak pantas jadi laki-laki gitu. Ya, bijaklah laki-laki itu. Yang kedua, laki-laki yang ringan tangan. Gampang ngamuk, nengel. Nah, ini juga tidak layak gitu. Itu pantas jadi suami. Yang ketiga, lidahnya. Katanya semuanya tolak itu, jangan kamu nikah dengan mereka. Nikahin di sini. Jadi antum juga jangan sakit hati nanti kalau ada akhwat datang ke saya, "Ustaz, boleh enggak nikah sama si fulan?" Janganlah, dia mah gini-gini gitu. Ya, antum jangan sakit hati. Ya Rasul juga begitu. Makanya orang yang mau nikah itu harus baikkan dulu akhlaknya gitu supaya nanti diterima sama akhwat. Jadi ini tergambar ya dengan hadis ini. Jadi tergambar dengan hadis ini. Yang kedua, Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu berkata, kata beliau, aku menjadi pembantu Nabi SAW tidak kurang dari 10 tahun, kata Anas bin Malik. Dan aku tidak pernah melihat Nabi SAW memukul wala istrinya, wala anaknya, wala pembantunya. Jadi Anas bin Malik, aku tidak melihat Nabi SAW memukul istrinya dan memukul anaknya dan memukul pembantunya. Tidak pernah. Nabi SAW itu sebaik-baik orang. Sebaik-baik orang. Yang ketiga, mungkin ini nasihat ya. Nasihat. Kalau seorang istri mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan bagi dirinya dari suaminya, maka lakukan tiga hal. Hal yang pertama, kita introspeksi, ibu introspeksi, apa yang menyebabkan suami saya marah gitu? Apa yang menjadikan suami saya memukul saya? Mungkin introspeksi. Ya, kalau saya banyak juga kekurangannya, maka bagi seorang istri itu tidak boleh membuat marah suaminya gitu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, jika ibu masih sabar dengan kekurangan suaminya, maka lakukanlah bentuk nasihat yang baik dan mintalah orang lain untuk memberi nasihat suaminya gitu. Memberi nasihat suaminya gitu. Agar dia berhenti dari kekurangannya itu, mukul dan sebagainya. Karena memang ini akhlak yang sangat jelek sekali kalau suami itu mukul apa? Istri. Lihat dalam hadis Nabi SAW mengatakan, "La yadribanna ahadukum imra'atahu darbal amati suma yudaji'uha." Wahada rajul ma fi aql. Nabi SAW lihat hadisnya. Janganlah salah seorang di antara kamu memukul istrinya seperti memukul budaknya, suma yudaji'uha. Kemudian dia ingin berjima. Laki-laki yang sangat tidak berakhlak gitu, kalau bahasa itunya. Dia marah sama istrinya, memukul istrinya, setelah itu dia minta jima. Itu seperti hadis, "La yabulanna ahadukum fil ma'ida'in tsumma yaghtasilu fihi." Janganlah salah seorang di antara kamu kencing pada air yang tergenang, tuluy setelah itu mandi gitu. Kan gimana? Orang kencing di air yang tergenang, tuluy mandi, setelah itu dia pengin mandi di situ. Otomatis perbuatan pertama ini menghalangi untuk perbuatan yang kedua. Masa orang udah kencing pengin wudu di situ gitu kan? Masa tidak malu sebagai suami udah memukul istrinya setelah itu minta jima gitu kan? Nah ini tentunya suami yang tidak berakhlak gitu. Jauh akhlaknya itu. Suma yudainyu, Nabi SAW melarang. Larang. Ya. Kemudian yang ketiga, kalau ibu masih mau bersama suami, sabar dan tidak ingin minta cerai gitu kan, tidak minta hulu, maka kenikmatan itu adalah bagi orang yang memberi maaf kepada orang lain. kenikmatan, ya. Salah satunya kemarin sudah disebutkan, rohabatu sodr, salah satu yang akan menjadikan orang itu tenang, hatinya lapang, adalah orang pemaaf. Karena orang pemaaf itu orang yang tidaklah aku memejamkan kedua mataku kecuali aku telah memaafkan kepada orang yang belum pernah apa yang tidak meminta maaf kepadaku. Jadi sebelum orang itu meminta maaf kepada dirinya, dia telah memaafkannya setiap mau tidur, katanya. Lalu dia berkata, dan aku tidak memejamkan kedua mataku kecuali aku telah membersihkan hatiku dari iri dan dengki kepada orang lain. Maka orang ini nyaman hidupnya. Jadi kalau ibu itu pingin nyaman berumah tangga, ya maafkan suami. Sebab dengan tidak memaafkan itulah, itulah yang akan membuat semakin tua ibu, gitu kan. Karena berkerut terus, itu ingat kepada kejelekan suami ini, suami ingat, itu hatinya. Ya, bahkan mungkin ibu masak, hatinya mendenghel, ibu menghidangkan air, ibunya mendenghel, kenapa? Selalu ingat, nah, gitu kan. Itu pasti orang tidak nyaman hidupnya. Bahkan maaf, mungkin sampai ketika dijima pun tidak merasakan kenikmatan jima. Kenapa? Ada rasa benci kepada suami, gitu kan. Padahal tadi dikatakan mawadah warahmah, kasih sayang, kan itu. Jadi jangan sampai bu menyiksa diri bu. Ya, penanya mungkin ini menyiksa dirinya gitu dengan cara tidak meminta, apa, mengampuni atau tidak apa memaafkan kepada suami. Ya, barangkali itu yang saya bisa sampaikan. Dan kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, nasihat yang sangat penting dari hadis ini, intinya belajar itu harus dibarengi dengan kesungguhan, cita-cita yang tinggi untuk mendapatkan ilmu. Sebab itu adalah motivasi besar bagi setiap orang untuk sukses sampai kepada ilmu yang kita inginkan. Ya. Sampai di sini, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.